hafalan membantu pemahaman. Ya, ketika antum menghafal itu tergambar. Ya, faedah yang telah kita lewatkan. Iya, tapi kalau enggak dihafalkan ya sudah. Apalagi sebelumnya masih kurang jelas, ditambah lagi enggak hafal ya sudah. Tapi kalau belum paham tapi hafal, insyaallah itu akan membantu. Iya, pemahaman. Baik, kita lanjutkan. Masih kita membahas tentang an-naib anil fa'il. Ya, an-naib anil fa'il. Dan kemarin kita berhenti pada ucapan beliau al-musannif lakin. Jadi telah disebutkan sebelumnya bahwasanya naibul fa'il itu ada dua macam. Yang pertama, zahir seperti quri al-Qur'an, wa idza quri al-Qur'an. Ada juga yang mudmar seperti duribtu. Lakin ya, sekarang dibaca. Silakan siapa? Qala syarih rahimallahu taala. Lakin hadza istidraku lima qad yatawaham mimma dzakarahu awwalul babi min annahu la yanubu 'anil fa'il illa al maf'ul faqat. Fabayyana huna annahu qad yanubu 'anhu ghairu maf'ul faqad yubna al fi'lu lil maf'ul bi an yudammu awwaluhu madiyan kana aw mudari'an wa yukassiru ma qabla akhirih fil madi wa yuftahu fil mudari' wa yanubu 'anil fa'il ba'da al hadfihi wahidun min arba'ati umur bal khamsah til arba'ah al arba'ah al madhkurah bal khamsah wal khamisu jumlati li anna al asah innaha tanubu anil fa'il wa in kanat la taqa' fa'ilan ala sahih illa anna niyabatal jumlati mukhtassatun bi babil qawli duna ma radifuhu kal wahyi wal ilhami wa dhalika nahu wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum wa jumlatu madza fi mahalli raf'in naibul fa'il nahu qila ya nuhu bit al ayah fa jumlatu ya nuhu bit ila akhirih fi mahalli raf'in naibul fa'il li'annahu maqulul qawli wa la'alla al-musannifu lam yunabbih alayhi li'annahu fi ma'na al-maf'ul fadaqala tahta qawluhu al-maf'ul bih al-awwal al-maf'ul bih kama taqaddam wa huwa na'ibu 'anil fa'il bil asliyati wa li hadha qadamahu na'am la yajuzu niyabata al-maf'ul athani min babi dhon wala thalith min babi a'lam wala thani min babi a'ta in awqa'a fi lubusin athani mimma yanubu anil fa'il adhorf zamanian kana aw makanian bisyartin an yakuna kullun minhuma mutasarrifan أي يستعمل ظرفا تارة وغير ظرف أخرى فخرج نحو إذا وعند وهنا وثم وكل ملازم النصب على ظرفيتي فلا يجوز نيابته وأن يكون مختصا أي دالا على معين فخرج المبهم نحو وقت وحين وناحية وجانب fala yajuzu niyabatuhu nahwu julisa amamaka wa i'rabuhu julisa fi'lun madin mughayyirus sighah amamu dharful makan naibul fa'il wa huwa marfu' wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih wa huwa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin bil idafah wasima ramadan ay شهر رمضان وحذف لفظ شهر جائز والذي مش وحذف اللفظ شهر جائز والذي مشى عليه أكثر النحويين جواز إضافة الشهر إلى سائر الأعلام الشهور إلا أنه قد أنه كثر ذلك في ثلاثة منها وهي رمضان ala fi thalathati minha fi thalathatin minha wa hiya ramadan wa rabiul awal wa rabiul akhir qala ba'dhum lam tusta'mal lam tasta'milal arabu lam tasta'milal arabu min asma'i syuhuri mudhafan ilaihi lafdun syahrun illa hadhi thalathah wa qala sa'di atiftazani atbiqu ala anna al-alama fi thalathati ashhur huwa majmu'ul mudhaf wal mudhafu ilaihi syahru ramadana wa syahru rabi'ul awal wa syahru rabi'ul akhir lakin qala abu hayyan hadha ghairu ma'ruf wa innama ismuhu ramadanu ay bihadfi lafdin syahr wa yarabu sima fi'lu madin mughayyiru sighah wa ramadan dharfu zaman na'ibul fa'il wa huwa marfu' wa alamatu rafihi dam akhiruhu fa amamu ramadana dharfani mutasarrifani li'annahuma yukhrijani 'ani dharfiyati ila al-fa'ilati wal maf'uliyati wal idafati wa ghayriha wa mukhtassani bil idafati fil awwal wal 'alamiyyah fi tsani. Setelah beliau menyebutkan contoh-contoh dari naibul fa'il yang berbentuk dhamir, maka beliau mengiringi dengan ucapannya lakin. Lakin yubnal fi'lu lil maf'ul. Hanya saja semua contoh-contoh tadi fi'il dibentuk untuk maf'ul atau untuk naibul fa'il. Ya, matanya sudah dibaca belum nih? Sudah ya? Ya. Baik, kita langsung masuk ke syarah. Lakin hadza istidrakun lima qad yatawaham mimma dzakarahu awwal albab min annahu la yanubu 'anil fa'ili illa almaf'ul faqad fabayyanahu annahu qad yanubu 'anhu ghairul maf'ul. Hanya saja lakin adalah istidrak. Istidrak itu menetapkan apa yang sebelumnya tergambar penafiannya, ataupun sebaliknya menafikan apa yang sebelumnya tergambar penetapan. Contohnya, ya, contoh menafikan apa yang sebelumnya tergambar penetapannya, Zaidun alimun. Kalau dikatakan Zaid alim, kita menyangka bahwasanya saudaranya juga alim. Lakin misalkan ahuhu jahil, ini kan berarti apa? Menafikan sesuatu yang tergambar apa penetapannya. Ketika dikatakan Zaidun alimun, tergambar pada benak kita bahwasanya saudaranya pun alim juga. Iya, maka dinafikan dengan lakin. Lakin akhuhu jahilun. Atau menetapkan apa yang sebelumnya tergambar apa? Penafian. Seperti Muhammad Zaidun ya, kaslan. Iya. Tergambar kalau dia malas ya apa biasanya? Penakut. Iya. Misalkan, lakin ya, lakin nahu misalkan apa? Suja' misalkan. Nah, itu. Ini apa? Menetapkan apa yang tergambar penafiannya. Itu lakin. Itu mana apa? Istidrak. Ini merupakan istidrak dari apa yang tergambar pada bab pertama, yaitu bahwasanya yang menggantikan fa'il itu hanya maf'ul. Ternyata tidak, itu. Telah disebutkan bahwasanya ataupun setelah disebutkan dalam contoh-contoh yang banyak, dalam keadaan contoh-contoh tersebut, ya, yang dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il adalah maf'ul. Tergambar seolah-olah yang bisa dijadikan sebagai naibul fa'il itu adalah apa? Maf'ul saja. Maka diistidrak dengan lakin katanya. Fabayyana huna annahu qad yanubu anhu ghairul maf'ul. Dan beliau di sini menyebutkan bahwasanya terkadang, ya, menggantikan dari fa'il selain maf'ul. Jadi yang menggantikan apa? Fa'il bukan hanya maf'ul. Faqad yubna al-fi'lu lil-maf'ul bi an yudamma awwaluhu madiyan kana aw mudari'an wa yuksar ma qabla akhirih fil madi wa yaftah fil mudari'. Dan fi'il mudari' dimabni maf'ulkan, ya, dibentuk untuk maf'ul, ya, dengan cara didhammah awalnya pada fi'il madi seperti duriba yang asalnya adalah apa? Daraba. ketika di mabni maf'ul kan di dhamma awalnya duriba. Itu pada fil madhi. Ya. Au mudhari'an wa yuksar ataupun yang di mabni majhulkan adalah fil mudhari', maka dengan cara apa? Yuksar ma qabla akhirih. Saya ulangi bahwasanya cara membentuk fi'il menjadi mabni maf'ul adalah dengan mendhamma awalnya baik fil madhi ataupun fil mudhari'. Bedanya apa? Kalau fil mudhari' di kasrah sebelum akhirnya. Adapun pada fil madhi keliru ya. Yeah. Kalau pada fil mudhari' sebelum akhirnya di fathah. Sedangkan pada fil mudhari' sebelum akhirnya di tukar kita tadi. Ya, pada fil mudhari' sebelum akhirnya di fathah. Pada fil madhi sebelum akhirnya di kasrah. Ya. Daraba di mabni maf'ulkan menjadi apa? Duriba. Yadribu di mabni maf'ulkan menjadi apa? Yudrabu. Awalnya sama-sama di dhammah. Bedanya sebelum akhirnya. Kalau fil madhi atau pada fil madhi di kasrah. Pada fil mudhari di fathah. Wa yanubu 'anil fa'il ba'da hadzihi wahidun min arba'ati umurin. Dan menggantikan dari fa'il setelah fa'il itu dibuang, yaitu satu dari empat perkara. Satu dari empat perkara. Bal khamsah. Bahkan lima, bukan empat. Bal khamsatin. Al-arba'atu al-madhkurah. Empat yang telah disebutkan oleh al-musannif. Dan yang kelima, ini tidak boleh disebutkan. Wal khamis al-jumlah al-li'annal asah annaha tanubu anil fa'il. Yang kelimanya adalah jumlah. Karena al-asah yang sahih, bahwasanya jumlah itu tanubu anil fa'il, bisa menggantikan posisi fa'il. Wa in kanat la taqa'u fa'ilan, meskipun jumlah itu tidak bisa jatuh sebagai fa'il. Sebagai fa'il tidak bisa dia, tapi sebagai naibul fa'il bisa. Iya. Kalau maf'ul menjadi fa'il bisa kan? Seperti ya, daraba Zaidun Amron, kita jadikan Amr sebagai fa'il, bisa enggak? Daraba Amrun Zaidan, bisa kan? Iya. Adapun ini jumlah dia bisa ataupun hanya bisa menggantikan dari fa'il, tapi tidak bisa dia dijadikan sebagai fa'il. Ya. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Illa anna niyabata jumlati mukhtasatun bi babil qaul. Hanya saja ya, penggantian jumlah dari fa'il itu dihususkan pada bab al-qaul. Bukan yang semakna dengan qaul seperti al-wahyi, wahyu, ilham ya, semakna dengan al-qaul, tapi bukan bab itu. Masuknya apa? Jumlah sebagai naibul fa'il. Hanya pada bab qaul. Hal itu contohnya adalah qila. Ini kan bab qaul kan? Qila. Qila lilladzina taqaw. Maza anzala rabbukum. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Maza anzala rabbukum. Apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian. Fajumlatu maza. Maka jumlah maza. Dan seterusnya. Fi mahalli raf'in naibul fa'il, pada mahalnya rafa' sebagai naibul fa'il. Qila lilladzina taqaw, dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu sesuatu yang dikatakan? Madza anzala rabbukum. Maka di sini madza anzala rabbukum adalah jumlah yang dia menduduki posisinya fa'il sebagai naibul fa'il. Wa nahu, contoh yang lain, qila ya nuh ihbit, dikatakan wahai nuh ihbit, turunlah. Al-ayata. Silakan kamu baca lanjutan ayatnya. Fa jumlatu ya nuh ihbit, maka jumlah ya nuh ihbit ila akhirih, sampai dengan akhirnya, pada mahalnya rafa sebagai naibul fa'il. Li'annahu maqulul qaul, karena dia jumlah tersebut ya nuh ihbit adalah maqulul qaul, isi dari ucapan. Sesuatu yang diucapkan. Qila, dikatakan apa isi ucapannya? Ihbit. Ya nuhu ihbit ila akhirih. Li'annahu maqulul qaul, karena jumlah ini disebut dengan jumlah maqulul qaul, yang diucapkan dari ucapan. Wa la'alla al-musannifa lam yunabbih 'alayhi li'annahu fi ma'na al-maf'ul fa dakhala tahta qawlihi al-maf'ul bih. Dan bisa jadi al-musannif lam yunabbih 'alayhi, tidak mengingatkan yang kelima ini, yaitu jumlah yang dia bisa dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il, karena dia pada makna maf'ul. Iya. Jadi al-musannif tidak menyebutkan. Iya. jumlah naibul fa'il ini pada bab al-qaul, karena menurut beliau bahwasanya ini masuk kepada maf'ul. Fadakhala tahta qawlihi al-maf'ulu bih. Maka ini sudah masuk di bawah ucapannya al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih. Disebutkan oleh beliau bahwasanya yang menggantikan dari fa'il ada empat. Yang pertama al-maf'ulu bih. Dan ini jumlah ini ya yang menduduki posisi fa'il sebagai naibul fa'il pada bab al-qaul masuk kepada apa? Pembahasan maf'ul bih. Ya mungkin ke situ. Al-awwalu, yang pertama dari perkara yang dari empat perkara yang bisa menggantikan posisi fa'il adalah al-maf'ulu bih kama taqaddam, maf'ul bih sebagaimana yang telah lewat contoh-contohnya. Wa huwa an-na'ib 'anil fa'il bil asalah wa li hadza qaddamah, dan dia al-maf'ulu bih adalah pengganti dari fa'il ini pada asalnya. Iya. Wa li hadza qaddamah, oleh karenanya didahulukan penyebutannya. Karena pada asalnya yang namanya naibul fa'il adalah diambil dari apa? Maf'ul. Sehingga apa? Didahulukan dalam penyebutan. Naam, la yajuzu niyabatul maf'uli thani min babi dhanna. Wala thalithi min babi a'lana. Wala thani min babi a'ta. In awqa'a fi labsin. Benar. Tidak boleh. Maf'ul yang kedua itu menggantikan dari fa'il. Ini pada bab dhanna. Ya, yang dia butuh kepada dua maf'ul yang aslinya mubtada khobar. Zaidun alimun. Zonantu Zaidan alimun. Zonantu Zaidan aliman. Tidak boleh kita jadikan maf'ul yang keduanya sebagai apa? Naibul fa'il. Seperti dikatakan zunna. Zunna Zaidan alimun. Tidak boleh. Zunna dibuang apa? Fa'ilnya. Kemudian kita jadikan maf'ul yang keduanya menjadi apa? Naibul fa'il. Zunna misalkan. Zaidan alimun. Tidak boleh. Wala thalith min babi a'lam. Juga tidak boleh. Maf'ul yang ketiga pada bab a'lama itu menggantikan dari fa'il. A'lama adalah fi'il yang dia butuh kepada tiga maf'ul. Dan di sana ada teman-temannya. Seperti contohnya a'lam tu Zaidan amron aliman. Saya beritahukan kepada Zaid bahwasanya Amr adalah seorang alim. Maf'ul yang berapa di sini? A'lam tu Zaidan amron aliman. Tiga. Maf'ul yang pertama Zaidan, yang kedua Amron, yang ketiga Aliman. Ya tidak boleh maf'ul yang ketiganya dijadikan sebagai naibul fa'il. Iya. U'lima misalkan. Zaidan Amron Alimun misalkan. Enggak boleh. Wala tsani, nanti akan ada dari beliau di akhir-akhir bab ini penjelasannya. Wala tsani min babi a'dha in awqa'a fi labsin. Dan juga tidak boleh maf'ul yang kedua dijadikan sebagai naibul fa'il pada babnya a'dha. Fi'il-fi'il yang butuh kepada dua maf'ul yang aslinya bukan dari mubtada khabar. Apa itu Zaidan malan. Iya. In awqa'a fi labsin, kapan itu tidak boleh? Manakala hal ini menyebabkan labs, kerancuan makna. Nanti akan ada contohnya di akhir-akhir pembahasan ini. Asani, yang kedua yang bisa menduduki posisi fa'il dijadikan sebagai naibul fa'il adalah adzarf. Dzaraf zamanian kan atau makania. Apakah dzaraf zaman ataupun dzaraf makan, keterangan waktu ataupun tempat. Bi syarti an yakuna kullun minhuma mutasarrifa, tapi dengan syarat tidak mutlak dzaraf seluruhnya misalkan bisa dijadikan sebagai naibul fa'il, ada syaratnya. Syaratnya adalah agar masing-masing dari dzaraf zaman ataupun makan itu mutasarrif. Apa makna mutasarrif? Ay yusta'mal dzarfan taratan wa ghairu dzarfin ukhra. Terkadang dia digunakan sebagai dzaraf, terkadang di saat yang lain dia tidak digunakan sebagai dzaraf. Itu mutasarrif. Jadi tidak apa dikhususkan penggunaannya untuk dzaraf saja, tidak. Tapi juga digunakan untuk selain dzaraf. Maka keluar dengan qaid ini mutasarrif, yaitu contoh dzaraf-dzaraf seperti idza, inda, huna, thamma. Ini semuanya tidak bisa dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il. Kenapa? Karena ini semuanya mesti dalam penggunaan harus digunakan sebagai apa? Dzaraf. Wa kullun mulazimun nasbi ala dzarfiyah fala yajuzu niyabatuhu wa an yakuna mukhtasai. Dan masing-masingnya, masing-masing dari idza, inda, huna, thamma, mulazimun nasbi, melazimi nasab. Ya. ada kalanya nasabnya dengan harokat zahirah, ada kalanya dengan muqaddarah. Iya. Seperti pada iza. Iya. Karena dia mabni. Iya. Maka i'rabnya fi mahalli nasbin. Iya, pada inda jelas harokat fathah, harokat nasabnya fathah zahirah. Iya. Kecuali didhafahkan kepada ja'il mutakallim. Masing-masing dari contoh ini, idza, inda, huna, thamma, itu adalah menetapi nasab sebagai dzarf. Fala yajuzu niyabatuhu, tidak boleh, maka oleh karenanya tidak boleh masing-masingnya menggantikan dari fa'il, tidak boleh. Tidak boleh dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il, karena dia tidak mutasarrif. Ya. Yang kedua syaratnya, agar dzarf bisa didudukan pada posisi ataupun bisa menduduki posisi fa'il adalah wa an yakuna mukhtassa, agar dzarf tersebut mukhtassa. Maksudnya adalah dalan ala muayyan, menunjukkan kepada makna tertentu, khusus maknanya, tidak umum ataupun tidak mubham. Fa kharaja al mubham, maka keluar dengan ini dzarf-dzarf yang mubham penunjukannya. Penunjukannya samar, tidak jelas. Seperti waktun. Waktu, satu waktu. Tidak jelas kan kapan. Hin, satu saat. Nahiyah, satu sisi. Janib, satu sisi juga. Fala yajuzu niyabatuh. Maka ini semua tidak boleh menggantikan dari fa'il. Tidak boleh dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il. Ya, itu syaratnya. Agar dzaraf bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Yang pertama mutasarrif. Ya, yang kedua mukhtas. Nahu, contoh. Contoh dzaraf yang memenuhi syarat adalah amamuk. Julisa amamuk. Diduduki amamuk. Ya. Depanmu. Atau bagian depanmu. Julisa amamuk. Diduduki bagian depanmu. Ataupun tempat di depanmu. Wa i'rabu, i'rabnya julisa fi'lun ma'ab. Mughayyiru shighah. Dirubah bentuknya. Dari jalasa menjadi julisa. Kemudian amamu dzarfu makan. Naibul fa'il, sebagai naibul fa'il. Iya. Di sini tidak mansub. Kenapa? Karena naibul fa'il. Iya. Maknanya saja, sekedar maknanya saja dzarfnya. Iya. Dzarf maka naibul fa'il wa huwa marfu', dan dia marfu'. Wa alamatu rafi dhammu akhirih, dan rafa'nya dhamma akhirnya, wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Wal kaf dhamir muttasil fi mahal jar bil idhafah atau bil mudhaf. Jelas insyaallah ini. Kemudian contoh yang lain, yaitu dzaraf apa? Zaman. Kalau tadi julisa amamuk, dzaraf apa? Makan, tempat. Kalau Ramadan, dzaraf apa? Zaman. Sima Ramadanu, dipuasai bulan Ramadan. Sima Ramadan, Ramadanu. Ay, maknanya adalah syahru Ramadana, bulan Ramadan. Wa hadzu lafzi syahr jaiz, membuang lafaz syahr, bulan, boleh. Walladhi masya'alaihi aksarun nahwiyin jawazu idhafatu syahrin ila sa'iri a'lami syuhur. Dan yang berjalan di atasnya kebanyakan ahli nahwu adalah, ataupun pendapat kebanyakan ahli nahwu adalah bolehnya untuk kita mengidhafahkan, menyandarkan syahr kepada seluruh nama-nama bulan. Tidak khusus kepada Ramadan saja. Syahru, Syawal, Rajab, dan seterusnya. Illa annahu kathuru dhalik fi thalathatin minha. Hanya saja penyandaran syahr kepada nama bulan itu banyaknya pada tiga dari bulan-bulan yang 12. Yaitu Ramadan yang pertama. Syahru Ramadan. Syahru Rabi'ul Awal. Syahru Rabi'ul Akhir. Hatta qala ba'duhum. Sudah dibaca belum nih? Hah? Sudah ya? Hatta qala ba'duhum. Sampai-sampai sebagian mereka menyebutkan, ya, bahwasanya lam tasta'milil arabu min asma'i syuhuri mudhafan ilaihi lafzu syahrin illa hadhihi as-salasah. Ya, illa hadhihi as-salasah. Bahwasanya orang-orang Arab tidak menggunakan dari nama-nama bulan dalam keadaan lafaz syahr diidhafahkan kepadanya. Saya ulangi. Bagian ahli nahwu menyebutkan bahwasanya orang-orang Arab tidaklah menggunakan nama-nama bulan dalam kondisi syahr didhafahkan kepadanya kecuali hadhihi tsalatsata. Tiga bulan ini. Itu apa? Ramadan, Rabiul Awalan, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir. Paham ini? Hah? Maksudnya paham? Ya. Kalau enggak paham, ditanyakan. Ya. Wa qala Sa'ad At-Tiftizani, dikatakan oleh Sa'ad At-Tiftizani, "Addaqu 'ala anna al-'alama fi thalathati ashhur huwa majmu'ul mudhaf wal mudhaf ilayh." Syahr Ramadhan, syahr Rabi'ul Awal, syahr Rabi'ul Akhir. Intaha. Kata beliau saat At-Tiftizani, atbaqu ala, mereka ahli nahu bersepakat bahwasanya nama, nama pada tiga bulan, ya, pada tiga bulan itu apa? Ramadhan, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir adalah majmu'ul mudhaf wal mudhaf ilaih, kumpulan dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi namanya bukan Ramadhan saja, tapi syahru Ramadhan, syahru Rabi'ul Awal, syahru Rabi'ul Akhir. Ini pada tiga. Nama bulan ini, kata beliau, Sa'ad, mereka bersepakat bahwasanya keduanya mudhaf dan mudhaf ilaihnya sebagai apa? Nama. Bukan apa? Ramadhan-nya saja ataupun Rabi'ul Awal-nya saja katanya. Ya. Faham ini? Ya. Lakin qala Abu Hayyan hadza ghairu ma'ruf. Hanya saja Abu Hayyan mengatakan ini tidak ma'ruf yang seperti ini. Di sisi ahli nahu. Ya. Ya. Fa innama ismuhu Ramadan, tidak lain namanya adalah Ramadan, bukan syahrul Ramadan katanya. Ya. Namanya adalah Ramadan saja kata beliau Abu Hayyan. Meskipun kata beliau Sa'ad At-Tiftizani attaqwa ala anna al-'alam fi thalathati ashhur huwa majmu' al-mudhaf al-mudhaf ilayh. Ya. Kemudian wa innama ismuhu Ramadan kata beliau Abu Hayyan, tidak lain namanya hanya Ramadan saja, bukan gabungan dari mudhaf dan mudhaf ilaih, syahrul Ramadan. Ya. Ai bi hadzi lafdz syahr, yakni dengan membuang lafaz syahrnya. Wa i'rabu i'rabnya adalah sima, sima Ramadan, sima fi'lun ma'ad mughayyir shighah, Ramadan dzarf zaman naibul fa'il wa huwa marfu' 'alamat raf'ihi dhammu akhirih. Ya. Fa'amamu wa ramadhanu, amamu dan ramadhanu adalah zorfan, zorf, mutasarrifan, keduanya bertasarruf. Kenapa? Li'annahuma yakhrujani anil zorfiyah, karena keduanya ya, keluar dari zorf, ya, keluar dalam penggunaannya dari zorf kepada fa'il, ataupun naibul fa'il, kepada maf'ul, dan kepada idhofah, wa ghairiha, dan selainnya. Ya. Mutasarrif, jadi lafaz apa? Amam dan Ramadan, karena dia tidak melazimi apa? Dzarf, digunakan ya untuk penggunaan-penggunaan yang lain sebagai fa'il, sebagai maf'ul, idhofa, naibul fa'il. Wa mukhtasan, dan keduanya adalah dzarf yang khusus. Yaitu apa? Dikhususkan dengan apa? Bil idhofa fil awal. Yaitu dikhususkan dengan idhofah pada contoh yang pertama, amam itu dalam penggunaan khusus dengan apa? Diidhofkan kepada kalimat yang lain, tidak bisa dia lepas dari idhofah, itu kekhususan apa? Amam, dia harus diidhofahkan kepada kata yang lain. Wala alamiyah fitani, dan yang kedua yaitu pada Ramadan itu dikhususkan dengan alamiyah nama. Nah itu, jadi dengan dua illah ini maka keduanya bisa dijadikan sebagai naibul fa'il, karena yang pertama tadi mutasarrif, ya, karena dalam penggunaannya tidak hanya untuk dzarf, bisa untuk fa'il, maf'ul, idhofah. Kemudian juga dari sisi kekhususannya masing-masing ada kekhususan sendiri. Adapun amam, kekhususannya adalah bahwasanya amam mesti diidhofahkan, sedangkan Ramadan sisi kekhususannya adalah dia sebagai alam. Ya, ya. Asalif sudah dibaca belum? Asalif macam yang ketiga dari naibul fa'il? Belum. Ya, hilang kaca. Coba. Ini asrof lagi tuh, ganti. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-thalif. mimma yanubu anil fa'il al jar wal majrur bi syart alla yakuna al harf alla yakuna al harful jar lit ta'lil wa alla yalzam wajhan wahidan fil isti'mal kamud fa innaha takhtassu biz zaman wa rubba fa innaha takhtassu bin nakirah fa majruru huma la yasluh lin niyabah anil fa'il nahu walamma suqata fi aydihim ayna damu ala ibadah ayna dimu nadimu ay nadimu ala ibadatil ajl wa kullu min nadim faqad suqata fi yadihi wa kullu man nadima faqad suqita fi yadihi wa i'rabuh lamma rabitah liwujudi syai' biwujud ghairuh biwujud ghairih wa qawlu ba'dihim wa zahabal jumhur lamma zarfuz zaman bima'na al-hayn mabniyun ala annaha ismun bima'na al-hayn wa huwa ma zahaba ilayhi ba'dun nahwiyyin wa zahaba al-jumhur ila annaha harfu rabitah annaha harfu rabitin liwujudi syai' biwujudi ghairi suqita fi'lun madi mughayyar as-sighah fi aidi jar wa majrur fi harfu jar aidi majrur majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah ala al-ya mana'a min zuhuriha al-istithqal li'annahu ismun manqus wa huwa mudaf wal ha dhamir muttasilun fi mahalli jar bil idafah wal mim alamatul jam' wa jumlatul jar wal majrur fi mahalli raf' na'ibul fa'il wa mithluh qawluhu ta'ala ghayrul maghdubi 'alayhim famaghdubun ismun maf'ul ya'mal amalul fi'la yarfa'u na'ibul fa'il wa yansubul maf'ul 'alayhim jar wa majrur fi mahalli raf' na'ibul fa'il qala al-fakihi wa zahir kalamihi anna an-na'ib huwa majmu'ul jar wal majrur wa huwa ikhtiyar ibnu malik wa huwa ikhtiyari ibni malik wa huwa ikhtiyaru ibni malik wa tahqiq annahu al majrur faqad li annahu al maf'ul haqiqah wal jar inna ma ji'a bih li isali ma'na al fi'l ila al ism intaha wa qala ibnu anqa wa sahih annal mahal lil majrur wahdah lakin la yatba' ala mahallihi khilafan lil badi' wan niyahah wa qala ibnu malik lahuma ma'a intaha wa ala sahih taqul fi i'rabil jar wal majrur idza waqa'a fi mahalli na'bil fa'il fi nahwi suqita fi aydihim fi harfu jar aydi majrur bifi fi mahalli raf' na'ibil fa'il wa taqul fi nahwi ghayril maghdubi 'alayhim 'ala harfi jar wal ha dhamir muttasilun majrurun bi'ala fi mahalli raf' na'ibul fa'il wa 'ala hadha fan na'ib ismun mufrad wa huwa al majrur la al jumlah bi asriha kemudian yang ketiga dari yang bisa menggantikan dari fa'il setelah yang pertama itu apa al maf'ulu bi yang kedua apa dzaraf kayak gitu dzaraf zaman ataupun dzaraf makan Dan yang ketiga adalah al-thalithu mimma yanubu 'anil fa'ili al-jaru wal majruru bi syarti an la yakuna al-harful jar lit-ta'lil. Yang ketiga dari apa yang menggantikan dari fa'il adalah al-jaru wal majrur. Yang menggantikan dari fa'il ataupun yang menjadi naibul fa'il adalah al-jar wal majrur. Dengan syarat agar huruf jarnya tidak untuk ta'lil. Ya, menunjukkan makna ta'lil. Sebab, alasan. Ya. Hu'an la yalzama wajhan wahidan. Dan agar huruf jar ini tidak menetapi satu keadaan. Satu sisi. Fil isti'mal dalam penggunaan. Itu dua syarat yang harus ada pada al-jaru wal-majrur ketika dia sebagai naibul fa'il. Menduduki posisi fa'il. Yang pertama, agar huruf jarnya tidak bermakna ta'lil. Atau tidak untuk ta'lil. Yang kedua, agar huruf jar tersebut tidak menetapi satu sisi saja. Dalam penggunaan. Seperti mudh. Ya, mudh. Fa'innaha takhtasu bizzaman. Sesungguhnya mudh itu menetapi satu sisi saja. Yaitu dia dikhususkan untuk az-zaman, waktu saja. Hanya untuk waktu saja. Ruba, juga ruba. Fa'inna tahtasu bin nakirah. Sesungguhnya ruba dalam penggunaan itu menetapi satu sisi saja. Yaitu dikhususkan untuk yang nakirah. Ruba rojulin, karimin, laqitu. Misalkan. Gak boleh di situ isimnya dalam kondisi ma'rifah. Maka ini contoh dari mud dan ruba tidak boleh dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il. Karena masing-masingnya menetapi satu keadaan. Ya. Meskipun tidak menunjukkan makna ta'lil. Famajruruhuma la yasluh linniyabati 'anil fa'il. Maka yang dijarkan oleh keduanya, oleh mudh dan ruba dari isim-isim. La yasluh linniyabah 'anil fa'il. Tidak cocok untuk menggantikan dari fa'il. Tidak bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Contoh. Ya. Naibul fa'il yang berupa al-jar wal majrur adalah walamma suqita fi aydihim. Apa lanjutannya? Surat apa ini? Al-A'raf ya. Walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walamma suqita fi aydihim, manakala mereka Bani Israel menyesal. Suqita fi aydihim maknanya menyesal. Aina dimu ala ibadatil ajli, menyesali perbuatan mereka karena menyembah al-ijl, anak sapi. Wa kullu man nadima faqad suqita fi yadihi, setiap orang yang menyesal maka telah jatuh dari tangannya. Dijelaskan oleh mereka para ulama bahwasanya yad di sini maksudnya menyesali perbuatannya. Terkadang diungkapkan perbuatan itu dengan yad. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum. Itu yang pertama. Ya, maksudnya ungkapan dari perbuatan mereka. Mereka menyesali perbuatan mereka menyembah al-ijl. Ada juga yang lain maknanya. Yaitu maksudnya adalah penyesalan hati. Yang mana asarnya adalah kepada tangan dia. Gigi jari. Atau menemukan tangannya sebagai bentuk penyesalan. Ya. Jadi ekspresi atau ekspresi ya. Orang yang nyesal itu kadang gigi jari, kadang menemukan tangannya. Bisa juga dari situ. Wa i'rabuhu, i'rabnya lamma rabitatun liwujudi syai' biwujudi ghairih. Lamma adalah yang mengikat. Jadi alat untuk mengikat adanya sesuatu karena adanya selainnya. Di sini walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu qalu ya la illam yarhamna rabbuna aw yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Taubat mereka dengan mengatakan apa? La illam yaghfir lana, dan seterusnya, itu diikat dengan adanya apa? Penyesalan. Iya kan? Adanya taubat dari mereka karena sebab adanya penyesalan. Jadi, lama adalah rabithah liwujudi syai' biwujudi ghairihi. Mengikat adanya sesuatu dengan adanya sesuatu yang lain. Apa contoh yang lainnya? Walamma contoh yang lainnya apa? Walamma nasu yang keras. Alam mazahu azahallahu qulubahum. Barakallahu fiik. Ya, tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan mereka. Di sini. Iya. Allah simpangan mereka itu dikat adanya dengan apa? Perbuatan mereka yang menyimpang. Iya. Allah menyesatkan mereka ini disebabkan apa? Karena penyimpangan yang ada pada mereka sehingga Allah tambah sesatkan mereka. Nah, itu. Kemudian wa i'rabu sudah wa qawlu ba'dihim lamma dzarfu zaman bi ma'na al-hin mabniyun 'ala annaha ismun bi ma'na al-hin wa huwa ma dhahaba ilayhi ba'd an-nahwiyyin. Ya. Dan ucapan sebagian ahli nahwu yang mengatakan bahwasanya lamma adalah dzarfu zaman dengan makna hin, ketika. Ini dibangun di atas pendapat bahwasanya lamma itu sebagai isim dengan makna al-hin. Jadi yang mengatakan bahwasanya lamma adalah dzarf zaman, ini dibangun di atas pendapatnya yang mengatakan bahwasanya lamma di mana apa? Hin. Wa huwa ma dhahaba ilaihi ba'dun nahwiyyin, dan inilah pendapat sebagian ahli nahwu. Wa dhahaba al-jumhur ila annaha harfun rabitun. Jumhur ahli nahwu berpendapat bahwasanya dia lamma adalah huruf yang mengikat. Ya. Li wujudi syai' bi wujudi ghairihi. Ya. Harfu rabit li wujudi syai' bi wujudi ghairihi, yang mengikat adanya sesuatu dengan sebab adanya yang lain. Kemudian suqita fi'lun madh mughayyiru shighah, kemudian fi aidi jarun wa majrur. Fi harfu jar, aidi majrurun bi fi wa alamatu jarhi kasratun muqaddarah 'ala al-ya. Mana' min dhuhri ya al-istithqal li'annahu ismun manqus, aidi ismun manqus. Ya dun jamaknya apa? Aidi. Wa huwa mudhaf, dan dia aidi mudhaf falha aidihim, haknya dhamir muttasil fi mahalli jar bil idafah. Mimnya hanya alamatul jam'i sebagai tanda jamak. Wa jumlatul jar wal majrur, jumlah al jar wal majrur fi mahalli raf'in naibul fa'il, pada mahalli rafa' sebagai naibul fa'il. Wa mithluh, dan semisal itu, yaitu semisal suqita fi aidihim adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Fa maghdub ismun maf'ul, maka maghdub adalah isim maf'ul. Ya'malu 'amal al-fi'li, yang dia beramal seperti amalan fi'ilnya, yaitu fi'il yang mabni al-majhul, ya kan? Yarfa'u na'ibal fi'l, yarfa'u na'ibal fa'il, dia merafa'kan na'ibul fa'il. Wa yansibul maf'ul 'alaihi, wa yansibu al-maf'ul, dan menasabkan maf'ulnya. 'Alaihim, mudin 'alaihim jarun wa majrur. Fi mahali rafa', pada mahalnya rafa', naibul fa'il, sebagai naibul fa'il. Ya. Qala al-Fakihi, dikatakan oleh al-Fakihi, sudah dibaca belum ini? Sudah ya? Wa zahiru kalamihi anna naibah huwa majmu'ul jari wal majruri, wa huwa ikhtiyaru ibni malikin. Wa tahqiq annahu al-majruru faqat, li'annahu al-maf'ulu haqiqatan. Wal jaru inna maji'a bihi liyusali ma'na al-fi'li ila al-ismi intaha. Dikatakan oleh al-Fakihi, zahir ucapan beliau bahwasanya an-naib huwa majmu'ul jar, zahir dari ucapan siapa? Al-musannif. Iya. Sahibul matan. Zahir dari ucapan beliau sahibu al-matan bahwasanya an-naib, yang menjadi naibul fa'il itu adalah kumpulan dari al-jar wal majrur. Karena beliau mengatakan al-salis, yang ketiga yang menggantikan dari fa'il adalah al-jaru wal majrur. Iya kan? Itu yang zahir. Iya. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Malik, dan inilah pendapatnya Ibnu Malik, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik. Wa tahqiq, dan yang lebih pasti adalah bahwasanya tahqiq, yang lebih tepat kata beliau, annahul majrur, bahwasanya yang menjadi naibul fa'il hanya isim yang majrurnya saja, tidak bersama huruf jarnya. Pada contoh tadi suqita fi aidihim, yang menjadi apa? Naibul fa'il mana? Aid saja gitu. Li'annahu al-maf'ulu haqiqah, karena dialah yang sebagai maf'ul pada hakikatnya. Karena dialah sebenarnya yang menjadi apa? Maf'ul. Wal jaru innama ji'a bihi li'isali ma'na al-fi'li, sedangkan huruf jar tidak lain didatangkan untuk menyambung makna fi'il untuk bisa sampai kepada isim. Menyambung makna fi'il agar bisa sampai kepada isim. Karena fi'il ini tidak bisa sampai kepada isim secara langsung. Butuh kepada huruf jar. Iya. Sekadar apa? Perantara saja. Agar makna fi'il bisa sampai kepada isim. Intaha. Selesai. Ucapan beliau Al-Faqih. Ya, seringkali ya penulis Al-Gawakib ini menukil. Ya, menukil ucapannya Al-Faqih. Wa qala Ibnu Anqa wa sahih annal mahalil majrur wahdah. Kata Ibnu Anqa yang sahih yang benar bahwasanya mahalnya hanya pada majrur saja. Ya, fi mahal raf'in itu pada apa? Isim yang majrurnya saja. Lakin la yutba' ala mahalli, hanya saja mahalnya yang marfu' tadi tidak bisa diberikan padanya tabi'. La yutba' alaihi mahalluh. Ya. Jadi mahalnya tidak bisa di tabi'i, tidak bisa dikasih tabi'. Ada contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini. Alaihim bamirha fi mahali apa? Raf'ina bil fa'il. Ya, setelahnya tidak bisa dijadikan sebagai tabi' bagi mahalnya apa? Bamirha yang rafa'. Ya. Khilafan lil badi' wan nihayah. Berbeda halnya dengan pendapatnya pemilik kitab Al-Badi' dan An-Nihayah. Wa qala Ibnu Malik lahuma ma'an. Ya, kata Ibnu Malik bahwasanya mahalnya untuk keduanya secara bersamaan. Huruf jar dan apa? Isim majrurnya. Ya. Wa la sahih na taqul, di atas pendapat yang sahih maka kita katakan fi i'rabi al-jari wal majrur, pada i'rabnya al-jari wal majrur idza waqa'a fi mahalli na'ib, apabila jatuh sebagai atau pada apabila jatuh pada mahalnya na'ibul fa'il. Pada contoh suqita fi aidihim fi, ya ini yang sahih kata beliau, yang beliau tarjih. Fi harfu jar aidi majrurun bi fi fi mahal rafin naibul fa'il. Berarti beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya yang mahalnya rafahnya apa? Hanya isim majrurnya saja. Ya, yang menjadi naibul fa'il hanya isim majrurnya saja. Wa taqulu fi nahwi, dan kau katakan pada contoh ghairil maghdubi alaihim ala harfu jar wal ha dhamir muttasil majrurun bi ala fi mahalli raf'in naibul fa'il. Wa ala hadha, atas dasar ini, fa naib ismun mufradun. Maka naibul fa'ilnya adalah isim saja. Wa huwa al majrur. Iya, dan dia isim yang majrur. Iya. Pada mahalnya rafa', lal jumlah bi asriha, bukan jumlah jar majrur dengan keseluruhannya, bukan. Ya, jadi yang menjadi apa? Naibul fa'il kata beliau ya, asy-syarih ya adalah hanya isim majrurnya saja, tidak bersama huruf jar. Berbeda dengan pendapatnya sahibul matan yang beliau secara zahir ya berpendapat bahwasanya yang menjadi naibul fa'il yang pada mahalnya rafa' kedua-duanya, yaitu apa? Huruf jar dan isim majrurnya. Berarti i'rabnya jarun wa majrur fi mahalli rafin naibul fa'il, bedanya gitu. Ya. Kalau yang satu, ya, isim majrur fi mahali rafi naibul fa'il gitu. Insyaallah enggak banyak apa? Perbedaan dalam makna, sehingga silakan antum milih yang mudah. Iya. Kalau milih yang kedua bagus juga pendapatnya Asy-Syarih yang menukil dari pendapatnya para ulama sebelumnya. Ar-Rabi' ya, selesaikan aja ya. Atau ada yang mau baca? Insyaallah hari ini selesai kita pembahasan, kita akan selesaikan pembahasan apa? Naibul fa'il. Ar-rabi yang keempat dari yang bisa menggantikan dari fa'il adalah mimma ya. Ar-rabi' mimma yanubu 'anil fa'il al-masdar. Yang keempat yang bisa menggantikan dari fa'il setelah yang pertama itu apa? Maf'ul bih, yang kedua dharaf, yang ketiga al-jar wal majrur, yang keempatnya adalah al-masdar. Yani yang dimaukan adalah al-maf'ul al-mutlaq, maf'ul mutlaq. Fa innahu yusamma bidzalik, sesungguhnya masdar disebut dengan maf'ul mutlaq. Ataupun maf'ul mutlaq disebut juga masdar. Wa syartu jawazi niyabatihi an yakuna mutasarrifa. Syarat bolehnya masdar dijadikan sebagai naibul fa'il adalah agar masdar itu mutasarrif. Bertasarruf. Apa itu maknanya? Ai ghairu mulazimin linnasbi 'alal masdariyah. Tidak menetapi nasab sebagai masdariyah, sebagai maf'ul mutlak, tidak. Sehingga tidak boleh ya masdar pada contoh ma'adzallah subhanallah dijadikan sebagai naibul fa'il. Kenapa? Karena ini melazimi nasab ma'adzallah subhanallah. Pernah dengar subhanallah, subhanillah? Enggak pernah kan? Itu maf'ul mutlak. Ya, ambilnya mahdzuf usabbih subhanallah dan wajib dibuang. Ya. Mukhtasan, kemudian syarat berikutnya setelah yang pertama itu apa? Mutasarrif, ya. Yang kedua mukhtasan, mukhtas. Apa maknanya? Mufidan ziyadatan, memberikan faedah tambahan. Ala makna amilih, memberikan faedah tambahan di atas makna amilnya. Ya. Imma bitahdid, ada kalanya faedah tambahan ini dihasilkan dengan tahdid batasan, seperti duriba dorbatan, dipukul dua kali pukulan. Di sini kan ada tahdid, yaitu mentahdid amil doroba, bahwasanya pemukulannya ini dilakukan dua kali, duriba dorbatan, dipukul dua kali pukulan. Maka i'rabnya dorbatan naibul fa'il, ya, marfu wa alamatu rafi' al alif niyabah anid dhamma li'annahu musanna. Ya. Atau faedah tambahan ini dengan cara idhofah au bi idhofah, dengan idhofahkannya masdar itu kepada kata yang lain. Duriba dorbul amir, dipukulkan dengan pukulan amir. Di sini ada ziyadah makna kan, ada ziyadah apa? Faedah, ada faedah tambahan. Ya. Ada faedah yang sifatnya zaidah tambahan, dipukul dengan pukulannya amir, ada faedah tambahan. Ya. Au bi al, ataupun faedah tambahan tadi dihasilkan dengan tambahan al. Siro as-sayru, ditempuh as-sayru, perjalanan itu. Ya. Perjalanan yang jauh misalkan, siro as-sayru, ditempuh perjalanan yang jauh itu, ataupun satu perjalanan. Ataupun faedah ini dihasilkan dengan wasaf, dengan sifat yang sifatnya zahir disebutkan dalam lafaznya. Contohnya faiza nufikha fis-suri nafhatun wahidah. Apabila ditiup sangkakala nafhatun wahidah, satu kali tiupan. Di sini kan ada faedah. Iya kan? Tambahan faedah. Iya. Atas makna amilnya, makna amilnya nufikha. Di sini ada faedah dengan cara apa? Mensifati masdarnya dengan satu sifat yang zahir, yaitu wahidah. Fa idza nufikha fis-suri nafhatun wahidah, apabila ditiup sangkakala dengan satu kali tiupan. Ada faedah tambahan kan? Iya. Wa ya'rabu i'rabnya alfa 'atifah. Fa'nya adalah fa 'atifah, huruf ataf, idza dzarfun limastaqbal. Dzaraf limastaqbal, untuk yang akan datang dari waktu. Nufikha fi'lul madh. Fi'lul madhi mughayyiru shighah, yang dirubah bentuknya menjadi mabni lil maf'ul. Fis-sur jarun wa majrur. Nafkhah naibul fa'il, wahidah sifat. Atau faedah tambahan tadi atas makna amilnya dihasilkan dengan wasfin muqaddar. Jadi tambahan faedah atas makna amilnya dihasilkan dengan wasf, tapi bukan wasf yang zahir, tapi muqaddar, ditakdirkan saja, tidak disebutkan dalam lafadznya. Contohnya faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Syai'un sebagai naibul fa'il dari ufiya, yang makna syai di sini adalah afun. Afun ma. Iya. Min jihati akhi. Iya, faman ufiya lahu min akhi syai'un, maksudnya afun maknanya. Apabila dia diberi oleh saudaranya pemaafan, sesuatu dari pemaafan. Apa saja? Ma. Di sini ma adalah sifat. Ma di sini adalah nakirah mausufah biha, nakirah yang menjadi sifat bagi yang lainnya, bagi afu. Ya, disifati. Jadi ada faedah. Apabila si pembunuh tadi dimaafkan oleh kerabat pembunuhnya dengan satu pemaafan apa saja. Min jihati akhi, dari sisi saudaranya. Ya, fa kharaja, maka dengan ini keluarlah ghairul mukhtas. masdar yang tidak dikhususkan. Maksudnya masdar yang tidak ada makna tambahan dari makna amilnya. Ini keluar, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il. Wa huwa ma la yufidu ziyadatan ma'nan. Apa itu masdar maf'ul mutlak yang muhtas? Yaitu yang dia tidak memberikan faedah tambahan atas makna amilnya. Dan ini disebut dengan secara khusus, disebut dengan yusamma al-masbil masdar al-mu'akid. Masdar mu'akid. Sama, maf'ul mutlak juga. Disebut dengan al-masdar al-mu'akid. Fala yajuzu niyabatuh. Maka ini tidak boleh menggantikan dari apa? Fa'il. Contohnya duriba, misalnya dorbun. Di sini dorb tidak ada faedah. Mana tambahan? Hanya taukid saja. Iya. Saya dorabtu zaidan dorban. Di situ enggak ada makna tambahan. Dari makna ambilnya doroba. Sekadar apa? Taukid saja. Perbedaannya dengan yang sebelumnya ada makna tambahan. Apakah dengan pembatasan tadi, dengan idhofah, dengan ditambahkan padanya al, dengan disifati, dengan sifat yang zahir, ataupun dengan sifat yang muqaddar. Jadi pada kata dorbun itu enggak boleh. Antum jadikan sebagai naibul fa'il. Ya, misalkan duriba dorbun, enggak boleh. Kenapa tidak ada makna tambahan padanya. Ya. Ambil di sini ada syal. Silakan. Paham enggak sih? Paham. Kalau enggak paham enggak apa-apa. Gak paham. Gimana Marwan? Bisa ngikuti? Pan? Hah? Dikit, setengah, sepenuhnya. Sepenuhnya paham, sepenuhnya kita enggak paham. Paham enggak antum? Iya, paham. Paham? Saya ngikuti. Mana kiroh yang tadi saya sebutkan. Jadi mal itu macam-macam. Ya, ada di sana. Ma nakirah mausufa biha. Ma yang dia nakirah, yang disifati dengan ma ini isimnya nakirah. Ada bahasanya insyaallah. Itu dibahas di dalam Muwasil At-Tulab gitu. Silakan dibuka. Ya, macam-macam ma banyak sekali di antaranya itu. Dan kan ma mensifati afu. Afu kan nakirah kan? Ya, afun ma, tapi afunya disifati dengan ma. Afun itu maknanya syai, mana syai. Iya. Yang lain? Ya, baik kita selesaikan ya pembahasan naibul fa'il. Wala yanubu ghairul maf'uli bih mimma dzakarahu ma'ah ma'wujudih. Bal yata'ayyanu huwa 'inda wujudihi linniyabah li shiddati shibhihi bil fa'il. في توقف فهم معنى الفعل عليه بخلاف سائر المفاعل فإذا قلت ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره تعين في هذا المثال زيد للنيابة وما عدم المفعول فالجميع سواء. Yeah. Tidak boleh menggantikan dari maf'ul bih dari apa yang telah disebutkan kalau di sana masih ada maf'ul bih. Yeah. Selama masih ada maf'ul bih, tidak boleh kita menjadikan selainnya sebagai naibul fa'il. Itu maksudnya. Selama masih ada naibul fa'il, tidak boleh kita berpindah. Selama di sana ada maf'ul, maka tidak boleh kita berpindah kepada selainnya. Untuk dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il. Tidak bisa menggantikan maf'ul bih. Iya. Yang lainnya, tiga yang lainnya selama masih ada maf'ul bih. Bahkan harus, iya. Ketika adanya maf'ul bih, untuk maf'ul bih ini dijadikan sebagai pengganti dari fa'il. Kenapa li syiddati syibhihi bil fa'il? Karena keserupaannya yang sangat. Karena keserupaan maf'ul ini kepada fa'il. Atuh, gimana terjemahnya? Karena keserupaannya yang sangat dengan fa'il. Nyanya kembali kepada apa? Maf'ul. Karena keserupaannya maf'ul yang begitu kuat dengan apa? Fa'il gitu. Sehingga kalau di sana masih ada maf'ul ya, sudah kita jadikan maf'ul sebagai pengganti dari fa'il. Jangan berpindah kepada dharaf atau jar majrur ataupun yang lainnya. Tapi siapa itu keserupaan yang kuat yang ada pada fi'il dan maf'ul? Fi tawaqqufi fahmi ma'nal fi'li 'alaihi. Pada bergantungnya pemahaman makna satu kalimat satu fi'il padanya. Pada bergantungnya makna satu fi'il kepadanya. Kita tahu bahwasanya fi'il tanpa fa'il enggak jelas apa maknanya, masih bergantung karena dia musnad, ya. Mana maksud nilainya? Demikian pula ya fi'il yang mabni lil maf'ul, dia masih bergantung kepada apa? Naibul fa'il untuk apa? Menyempurnakan maknanya. Nah. Jadi keserupaan antara maf'ul dan fa'il adalah pada bergantungnya makna fi'il itu kepadanya, kepada masing-masingnya. Tidak sempurna makna fi'il tanpa adanya fa'il ataupun naibul fa'il. Bi khilafi sa'iril maf'il, berbeda halnya dengan maf'ul-maf'ul yang lainnya, sa'ir itu yang lainnya. Sa'ir bukan seluruhnya. Yang lainnya selain apa? Maf'ul gitu. Kalau seluruhnya masuk maf'ulnya, ya kan? Sa'ir maksudnya apa? Sisanya, selainnya al-baqi, maknanya baqi. Berbeda dengan maf'ul-maf'ul yang lainnya, baqi al-maf'il, itu maknanya sa'ir. Bukan seluruh tapi baqi sisanya. Berbeda halnya dengan maf'ul-maf'ul yang lainnya. Ya, terkadang fi'il itu menjadi sempurna tanpa maf'ul-maf'ul ini. Selain apa? Maf'ulun bih. Fa'idha qulta, apabila engkau mengatakan dalam contoh duriba Zaidun yaumal jum'ati amamal amiri durban syadidan fi darih. Iya. Zaid dipukul di hari Jumat di depan penguasa dengan pukul yang keras di rumahnya. Iya. Ta'ayyana fi hadzal mithal, maka harus pada contoh ini Zaid sebagai naibul fa'il ataupun untuk menggantikan fa'il. Wajib pada contoh ini Zaid menggantikan dari fa'il. Iya, harus kita jadikan naibul fa'ilnya adalah apa? Zaid, enggak boleh kita berpindah kepada yang lainnya. Yaum misalkan. Wa ma'a wa ma'adamil maf'ul fal jami' sawa. Bagaimana kalau enggak ada di sana maf'ul, adanya selain maf'ul berkumpul di situ, jar majrur, dzaraf, masdar. Maka kata beliau fal jami' sawa, semuanya sama. Silakan kamu boleh pilih salah satunya sebagai apa? Naibul fi'il kalau berkumpul dalam satu waktu. Sama fi jawazi wuqu'iha mawqi'ah, sama dalam hal bolehnya masing-masingnya menempati posisi fa'il. Min ghairi tarjih, tanpa ada penguat untuk salah satunya, sama. Ya. Tidak ada penguat untuk salah satunya di atas yang lainnya. Alal asah, menurut pendapat yang sahih. Lakin, hai saja, makanat inayatul mutakallim bidzikri asyadda fahuwa aula bin niyabah. Hanya saja, apa yang menjadi perhatian mutakallim dengan disebutkannya itu dalam kondisi asyad lebih kuat, maka dia lebih utama untuk dijadikan sebagai naibul fa'il. Ya. Jadi apa saja yang misalkan di situ berkumpul naibul fa'il antara apa? Al-jar wal majrur, dzaraf, kemudian masdar. Iya. Hukum asalnya apa? Tidak ada tarjih, silakan kamu boleh pilih. Tapi kalau kamu menginginkan penekanan salah satunya pada makna, maka harus dijadikan sebagai naibul fa'il. Kalau kamu lebih perhatian kepada makna naibul fa'il, kepada makna jar majrur, maka kamu jadikan jar majrur sebagai apa? Naibul fa'il. Kalau kamu lebih memperhatikan makna daripada dzaraf, maka jadikanlah dzaraf sebagai naibul fa'il. Kalau kamu lebih memperhatikan makna masdar, maka jadikanlah masdar sebagai naibul fa'il. Ya. Jadi lihat perhatian inayah al-mutakallim dengan menyebutkannya. Apa yang di situ beliau titik beratkan? Maka dialah yang lebih utama untuk dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il. Paham? Ghaliban. Ya. Maksudnya tadi ya, tidak menggantikan selain maf'ul bih kalau masih ada maf'ul bih umumnya. Berarti terkadang dalam kondisi tertentu meskipun ada maf'ulun bih, tapi dia tidak dijadikan sebagai naibul fa'il. Yang lainnya justru yang dijadikan naibul fa'il terkadang. Tapi umumnya seperti itu. Kalau di sana berkumpul empat perkara ini, yang dijadikan sebagai naibul fa'il adalah apa? Maf'ul bih. Ini ghaliban, tapi terkadang tidak demikian. Ya. Ghaliban atabihi isyaratan ila ma ajazahu al-kufiyun fi niyabati ghairil maf'uli bih ma'a wujudihi wahtarahu Ibnu Malik li wurudi sama' bih. Ya. Ghaliban, beliau menatangkan qaid ini ghaliban pada umumnya sebagai isyarah, sebagai bentuk isyarah kepada apa yang diperbolehkan oleh orang-orang Kufah kepada pendapatnya orang-orang Kufah yang mereka membolehkannya. Selain maf'ul menduduki naibul fa'il bersama dengan adanya maf'ul. Ini mengisyaratkan kepada apa yang dibolehkan oleh orang-orang Kufah dari penggantian selain maf'ul bih dari fa'il meskipun ada maf'ul bih. Paham? Ya. Kalau masih paham berarti belum pusing. Nah, kalau belum paham, enggak paham berarti sudah pusing gitu. Mudah sih cuma sudah pusing kadang sudah enggak menerima lagi ya otaknya. Wa akhtarahu Ibnu Malik, dan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Malik. Iya. Kenapa li wurudi sama' bih? Karena datangnya dalil ya yang menyebutkan hal ini. Seperti qiraah Abi Ja'far di sini ada kekeliruan sepertinya dalam tulisan. Ada apa? Ianya ada titiknya ya? Di situ antum ada titiknya enggak? Li yajzi apa li yajza? Hah? Ada ianya, ada titiknya enggak ya? Ya harusnya enggak usah pakai titik kalau qiraahnya Abi Ja'far. Li yajza gitu kan. Li yajza kalau yang biasa kita bacakan li yajzi. Qauman bima kanu yaksibun, ya kan? Ini beda, li yajza. Qiraahnya Abi Ja'far kata beliau. Li yajza qauman bima kanu yaksibun. Lihat. Di sini ada maf'ulun bih, ya kan? Ya aslinya li yajziyallahu qauman bima kanu yaksibun. Di situ ada maf'ulun bih. Ada apa? Jar majrur, ya kan? Di sini dibuang fa'ilnya, lafdzul jalal Allah. Kemudian yang didudukan sebagai naibul fa'il mana di sini? Qaum atau bima kanu, jar majrur. Bima kanu. Pada kiraannya apa? Abu Ja'far li yajza qaumu li yajza qauman. Iya betul ya, li yajza qauman bima kanu yaksibun. Jadi qauman sebagai maf'ul, sedangkan jar majrur bima kanu yaksibun pada mahalnya rafa sebagai apa? Naibul fa'il. Jadi pahami? Hah? Ngerti enggak? Paham ya? Ya, hah? Apa? Ya maf'ul. Ya. Kan butuh dua maf'ul. Ya, apa? Jaza ya jizi. Iya. Asli kan li yajzi Allah qauman bima kanu yaksibun. Dibuang lafzul Allahnya. Kemudian didudukan salah satunya sebagai naibul fa'il, dan di sini yang didudukan sebagai naibul fa'il bukan apa? Maf'ul, tapi apa? Jar majrur, ya. Li yajza qauman bima kanu yaksibun. Jadi bima kanu yaksibun naibul fa'il, qaumannya maf'ul. Jadi pada qiraah Abu Ja'far katanya. Juga dalil yang lain adalah qaulu syair, ucapannya penyair. Utiha li minal ada nadhira. Nadhira bihi wuqitu syarra mustatira. Dimudahkan untukku, ditakdirkan untukku. Ya, seorang yang memperingatkanku dari adu musuh, al-adam si musuh. Dimudahkan, ditakdirkan untukku adanya seorang yang memperingatkanku dari musuh, dari bahaya musuh. Sehingga wuqitu syarra mustatira, sehingga aku pun terjaga dari kejelekan yang merata. Di sini yang dijadikan sebagai naibul fa'il jar majrur li, bukan nadhir. Iya kan? Bukan nadhir. Padahal nadhir asalnya maf'ul bih. Li jar majrur. Ya, berpindah di sini dari menjadikan maf'ul bihnya sebagai naibul fa'il kepada jar majrur. Utihali. Dimudahkan atau ditakdirkan untukku. Ya. Minal ada, yaitu dari musuh. Adanya seorang yang memberi peringatan darinya. Wuqitu syar mustatira. Dan aku dijaga dari kejelekan yang menyebar. Di sini syahidnya utihali nadhira. Utiha adalah fil madhi mabnil majhul. Disandarkan kepada jar majrur. Padahal di situ ada maf'ul bih. Berarti li jar majrur fi mahalli rafi naibul fa'il. Paham? Ya. Sedikit lagi. Matanya sudah dibaca belum nih? Belum kayaknya ya? Hah? Wa idza kana al-fi'lu ya. Kita baca dari situ ya. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan li-ithnaini, ju'ila ahaduhuma na'iban 'anil fa'il wa yunsabu thani minhumā annahu u'tiya Zaidun dirhama. Apabila fi'ilnya muta'addi kepada dua maf'ul, maka salah satunya dijadikan sebagai naibul fa'il dan yang keduanya dimansubkan sebagai maf'ul. Contohnya u'tiya zaidun dirhaman. Aslinya kan a'taitu zaidan dirhaman. Dibuang fa'ilnya dhamir ta. Maka salah satunya dijadikan sebagai pengganti dari fa'il. U'tiya zaidun dirhaman. Ya i'rabnya zaidun abul fa'il dirhaman maf'ulun bih. Wujiba. Ah tadi ya. Masih nyambung dengan sebelumnya. Ya. Hujahnya Ibnu Malik. Yang beliau dengan hujah ini membolehkan. Untuk menjadikan selain maf'ul sebagai naibul fa'il. Padahal di sana masih ada apa? Maf'ul. Dijawab kata beliau. Wujiba bi anna al-qirah syadzah. Wal bait darurah. Bahwasanya qira'ahnya syadz katanya. Dan baitnya darurah. Allahu a'lam. Wa idha kana al-fi'l al-mabni lil-maf'ul. Muta'addiyan li-tsnaini asluhuma al-mubtada wal-khabar. Ta'ayyana niyabatul awwali ala al-ashah. Wa nasbu tsani nahu dhunna zaidun qa'iman. Wa la yajuzu. Dhunna zaidan qa'imun aw laysa asluhuma dhalik. Ya. Apabila fi'ilnya atau fi'il yang mabni lil maf'ul ini butuh ataupun muta'addinya kepada dua maf'ul, apabila fi'il yang dimabni majhulkan atau dimabni maf'ulkan ini muta'addi kepada dua maf'ul yang asal dari dua maf'ul ini adalah mubtada khobar, maka ta'ayyana harus mesti menjadikan yang pertama sebagai naibul fa'il menurut pendapat yang sahih, dan harus yang keduanya mansub sebagai maf'ul. Ini pada bab dhanna, ya dhanna dan akhwatnya dari fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang asalnya mubtada khabar. Dhanna zaidun qa'iman, dhanna zaidun, dhanna dhanantu zaidan qa'iman, gitu kan, dhanantu zaidan qa'iman aslinya apa? Zaidun qa'imun. Mubtada khabar kan? Dimasuki oleh dhanna. Jadi dhanantu zaidan qa'iman. Ya, kalau kita hendak memabni majhulkan fi'il yang seperti ini. Yang masuk kepada dua maf'ul yang aslinya mubtada khabar. Maka caranya adalah dengan menjadikan yang pertama sebagai naibul fa'il. Dan yang kedua mansub sebagai apanya? Maf'ul. Wajib ya, katanya. Wala yajuzu, tidak boleh. Contoh dari dhunna zaidun qa'iman. Zaid diduga sedang berdiri. Wala yajuzu dhunna zaidun qa'ima. Tidak boleh. Dibalik. Iya, zaidunya dimansubkan, qa'imunya dirofakkan. Dhunna zaidan qa'imun. Tidak boleh, katanya. Awlaysa asluhuma dhalik. Ataupun fi'il yang butuh kepada dua maf'ul yang aslinya bukan mubtada khabar. Sama juga. Wa dhalika fi bab. Dan ini masuk pada bab a'ta dan kasa. Ini juga diantara fi'il yang dia butuh kepada dua maf'ul. Hanya saja dua maf'ul ini asalnya bukan mubtada khabar. Seperti a'ta itu zaidan nuqudan. Bukan aslinya zaidun nuqudun. Maksud enggak? Zaid uang. Kan bukan salah kan? Zaidun nuqudun. Benar enggak? A'ta itu zaidun fulusan. Zaidun fulusun. Mubtada khabar bukan? Bukan. Iya. Iya. Kasa juga asal itu zaidan sauban. Misalkan saya mengenakan untuk zaid pakaian. Iya. Ini bukan mubtada khabar aslinya. Iya. Ju'ila ahaduhuma naiban anil fa'il. Jadikan salah satunya sebagai naibul fa'il. Iya. Jadi yang sahih kata beliau pada fi'il yang butuh kepada dua maf'ul adalah yang pertama dijadikan sebagai naibul fa'il rafa', yang kedua mansub sebagai maf'ul. Ju'ila ahaduhuma naiban anil fa'il. Dijadikan yang pertamanya itu pada bab dhanna tadi ya. Sepertinya. Hanya bab dhanna. Ju'ila ahaduhuma naiban anil fa'il. Dijadikan salah satunya sebagai naibul fa'il. Wal ula niyabatul maf'ul al-awwal. Iya. Wal aula niyabatul maf'ul al-awwal. Tanya lebih utama adalah yang pertama untuk dijadikan sebagai naibul fa'il. Wal aula niyabatul maf'ul al-awwal. Tanya lebih utama adalah maf'ul yang pertama dijadikan sebagai naibul fa'il. Itu yang lebih utama. Ya, kalau tadi pada pembahasan sebelumnya disebutin asah pada bab dhanna, adapun pada selain dhanna al-aula. Wa yunsabu ats-tsani minhuma, dan dinasabkan yang kedua dari dua maf'ul ini. Ai alladhi lam yuj'al naiban, yakni dinasabkan apa yang dia tidak dijadikan sebagai naib. Sama saja apakah yang dinasabkan ini yang pertama ataupun yang kedua. Pokoknya yang dia tidak jadikan sebagai naibul fa'il dinasabkan gitu. Jadi di sana juga ada pendapat yang lain yang membolehkan untuk kita menjadikan yang kedua sebagai naibul fa'il, boleh. Tapi pada bab dhanna yang lebih sahih tidak boleh. Iya. Adapun selainnya boleh, selama tadi tidak menjadikan kerancuan makna. Nah, contohnya u'tiya Zaidun dirhaman. U'tiya Zaidun dirhaman. Zaid diberi satu dirham. Wa i'rabuhu, i'rabnya u'tiya fi'lun mad mughayyir sighah. Zaidun naibul fa'il. Wa huwa, dan dia Zaid marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih. Wa huwa al-maf'ul al-awwal. Dan dia Zaid adalah maf'ul yang pertama. Li'a'ta, li'u'tiya. Ya. Bagi u'tiya. Dirhaman maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Wa huwa mansub, dan ia mansub. Alamatu nasbihi fatu akhirih. Contoh yang lain, kusya Zaidun sauban, Zaid diberi pakaian. Zaid dikenakan pakaian. Kusya Zaidun sauba. Wa qad taqaddama anna tsani min babi a'ta tamna iqamatuhu in aw tumna iqamatuhu in awqa fi labsin. Ka u'titu Zaidan amran fa yata'ayyan fi idza buni lil maf'ul niyaba al awal fa taqulu u'tiya Zaidan amran. Telah lewat bahwasanya yang kedua pada bab a'ta. Ya, tadi kan disebutkan di awal kan. Bahwasanya maf'ul yang kedua pada bab a'ta itu tumna iqamatuh. Dilarang untuk dia didudukan sebagai naibul fa'il. Ya kan, telah disebutkan kan tadi di awal kan. Bahwasanya pada bab a'ta tidak boleh maf'ul yang kedua dijadikan sebagai naib. Tumna iqamatuh. Dilarang untuk kita mendudukan yang kedua sebagai maf'ulun bih. Kapan? In awqa'a fi labsin. Apabila ini menyebabkan kerancuan makna. Iya. Seperti a'taitu Zaidan amron. Saya memberi kepada Zaid amron. Siapa yang diberi? Amr apa Zaid? Iya. Yang diambil dan yang mengambil siapa? Yang mengambil siapa? A'taitu Zaidan amron. Yang mengambil siapa? Zaid. Yang diambil? Amr. Saya memberi kepada Zaid amr. Berarti Zaid sebagai apa? Akhir, orang yang ambil. Amr sebagai apa? Ma'khud, yang diambil. Ya. A'taitu Zaidan amran, saya memberi kepada Zaid amr. Lihat. Fa yata'ayyan fihi idza buni lil maf'ul niyabatul awwal. Maka harus pada contoh ini manakala dimabni maf'ulkan niyabatul awwal, agar yang pertama menggantikan dari fa'il. Fataqul, maka mengatakan u'tiya Zaidun amran. Zaid diberi amr. Iya. Wala yajuzu niyabatu tsani, dan tidak boleh yang kedua menggantikan dari fa'il. Iya. Sawa'un taqaddama aw ta'akhkhar. Apakah yang keduanya didahulukan penyebutannya dari Zaid ataupun diakhirkan? Tidak boleh dia dirafa'kan sebagai naibul fa'il. Kenapa? Lil ilbas, akan membuat rancu makna. Kenapa? Li'anna kullan minhumaya yasluh an yakuna mu'ta. Karena masing-masingnya bisa dijadikan sebagai seorang yang diberi, ya kan? Bisa kan? Berbeda halnya dengan tadi dirham. U'tiya ataitu Zaidan dirhaman. Kata di balik pun enggak bingung, ya kan? U'tiya Zaidun dirhaman. U'tiya dirhaman Zaidun. Enggak bingung lah. Ya. Siapa yang diberi dan apa yang diberi jelas kan? Zaid yang diberi jelas dirhamnya. Iya. U'tiya Zaidun dirhaman. Ya. Kalau ini membuat labes. Iya. Kata beliau, li'anna kullan minhuma yasluh, karena masing-masing dari Zaid dan Amr itu bisa dijadikan sebagai mu'ta, seorang yang diberi. Wala yatabayyan al-ma'khud minal akhidh illa bil i'rab, dan tidak jelas siapa yang diambil dan siapa yang mengambil kecuali dengan i'rab. Iya. Falau qila, sana dikatakan u'tiya Amrun Zaidan atau u'tiya Zaidan Amrun. Iya. La tawahama anna amrun akhidh wa zaidan ma'akhud, ini saya akan mengesankan bahwasanya amr itu adalah sebagai orang yang ambil, iya kan, benar enggak? U'tiya amrun zaidan, lihat kesannya apa, kesannya amr sebagai yang mengambil, iya kan? U'tiya amrun zaidan, u'tiya zaidan amrun, ini mengesankan bahwasanya yang mengambil adalah amr, sedangkan zaid adalah yang diambil. Wal gharabu al-aksu, padahal tujuannya tidak seperti itu. Tujuannya dia menjadikan apa? Zaid sebagai yang diberi, Amr sebagai yang diberi. Zaid sebagai akhir, Amr sebagai akhul. Ya kan? Itu tujuan si pembicara. Makanya kalau tujuannya seperti itu, maka dia harus menjadikan Zaid sebagai apa? naibul fa'il. Tidak boleh dia menjadikan yang kedua sebagai naibul fa'il. Kenapa? Akan bikin kerancuan. Rusak maknanya. Yang dia maukan justru berbeda. Iya. Yang dia maukan adalah dia memberikan Amr kepada Zaid, tapi justru sebaliknya, Zaid kepada Amr. Iya. Qalahu fi at-tasrih. Ini dikatakan di dalam kitab at-tasrih. Sudah paham enggak? Paham enggak? Hah? Bingung? Iya. Jadi kalau adanya ilbas, kerancuan makna, tidak boleh kita menjadikan yang kedua sebagai naibul fa'il. Harus kita jadikan naibul fa'il yang pertama. Seperti pada contoh apa itu Zaid dan Amron. Saya memberikan Zaid kepada Amr. Iya. Apa maknanya apa itu Zaid dan Amron? Saya memberikan kepada Zaid Amr, ya kan? Saya memberikan kepada Zaid Amr. Iya. Betul kan? Saya memberikan kepada Zaid Amr. Berarti siapa yang di sini akhirnya? Yang mengambilnya? Zaid. Yang akhirnya? Amr. Nah, pada contoh ini ketika dibuang fa'ilnya, dibentuk mabni lil maf'ul, maka harus kamu jadikan Zaid sebagai naibul fa'il yang marfu. U'tiya Zaidun Amron. Zaid diberi Amr. Tidak boleh kamu jadikan Amr sebagai apa? Naibul fa'il ataupun yang marfu. Dengan kamu katakan U'tiya Zaidan Amrun atau U'tiya Amrun Zaidan. Kenapa? Karena ini akan mengesankan bahwasanya yang ngambil, ya, yang diberi ataupun yang ngambil kesannya bukan Zaid tapi Amr. Iya, u'tiya Amrun Zaidan. Amr diberi Zaid gitu kan. Padahal maksud pembicara adalah dia memberikan kepada Zaid Amr. Gitu. Tapi kalau maf'ulnya beda ya mungkin bisa. Ini kan orang bisa ngambil semua. Tapi apa itu Zaidan misalkan? Nuqudan. Iya. Bisa kan ini kan? Apa itu Zaidan nuqudan? Antum boleh juga ketika dibuang u'tiya Zaidun nuqudan. Atau u'tiya nuqurun Zaidan. Enggak ketuker gitu siapa yang diambil dan siapa yang diambil dan mana yang diambil ya kan? Duit masa ngambil orang. Enggak mungkin kan? Ya sudah, boleh gitu. U'tiya misalkan nuqud Zaidan. Uang ini diberi kepada Zaidan atau u'tiya Zaidun nuqudan. Boleh dibalik-balik. Kenapa? Karena enggak ada kesamaran, enggak ada ilbas gitu. Karena yang satunya benda mati, enggak bisa ngambil, yang satunya kan hidup. Tapi kalau yang diberi dan yang memberinya orang hidup semua, ini harus ada kejelasan. Maka kamu untuk memperjelas maknanya, kamu jadikan yang pertama sebagai naibul fa'il, yang keduanya apa? Maf'ul. Yang mansub. Yang pertama marfu, yang kedua mansub. Hah? Paham ya? Ya, habis waktunya juga. Ya, terus diulang-ulang. Barangkali ada kesulitan. Ya, silakan nanti ditanyakan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.